Baik. Kita masih dalam masalah pakaian, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Kita telah memasuki yang pertama adalah tentang pakaian sutra. Diharamkan bagi laki-laki kecuali dalam keadaan hajat ataupun ke dalam keadaan darurat yang telah kita sebutkan kondisi-kondisi hajat dan kondisi-kondisi darurat. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumul murakkabu min ibritam wa ghairihi in zada wasu ibritam. Diharamkan juga memakai kain yang hasil rajutan, murakkab di sini hasil gabungan antara ibritam wa ghairihi. Nah, sekarang kita punya tiga istilah yang telah kita lewati. Yang pertama hadir. Yang kedua dibaj. Yang ketiga ibritam. Baik. Hadir sutra. Dibaj sutra juga. Kalau ibritam sutra juga, apakah warnanya ungu atau bukan terserah nanti. Menjadi sutra ungu nanti. Baik. Nah, apa ini? Wallahu alam, yang saya pahami dari ketika membaca bahwasanya yang namanya harir itu adalah jenis terkumpul dalamnya jenis kain harir sutra. Di dalamnya ada dibaj, ada istabrak. Yang itu ada yang sutra yang halus, ada yang sutra yang kasar. Nah, sedangkan ibritam yang anda pahami adalah benangnya. Ini yang anda pahami. Biarlah Allah, mungkin ada yang lebih membaca lagi yang paham, tolong berikan faedah kepada kita. Nah, ibritam ini benangnya, benang sutranya. Bukan kain sutra. Kain sutra yang sudah di rajut dari benang sutra untuk menjadikan sebuah kain. Nah, makanya dibuat di sini, maka diharamkan memakai kain hasil rajutan gabungan antara ibritam kain benang sutra dengan selain sutra, katun, kapas, benang lain-lainnya, terserah. In zada wasnul ibritam, kalau memang dalam merajut kain ini dari benang, benang sutranya lebih banyak daripada benang selain sutra. Ini yang diharamkan. Baik, diharamkan kalau lebih banyak. Yang ukuran banyaknya bukan lebar atau bukan yang lain, tapi ukurannya adalah berat. Ini yang diharamkan. Jadi bisa dipahami ya, antara harir, dibaj, nanti atau mekarapan juga dalam Al-Quran dinamakan istabrak. Dan kita ibritam adalah benangnya. Baik. Maka dihalalkan yang sebaliknya. Artinya yang katunnya yang lebih banyak, kain katun, benang katunnya lebih banyak, benang kapasnya lebih banyak dibandingkan benang sutranya. Dibentuklah sebuah kain. Kain tersebut halal untuk dipakai oleh laki-laki. Nah, begitu juga kalau lebih tidak boleh, lebih sutra yang lebih berat tidak boleh, sutranya lebih sedikit, lebih ringan, boleh. Bagaimana kalau utama? Maka katakan ini wakadah ini sutra ya. Begitu juga kalau sama beratnya antara benang sutra dengan benang katun dijadikan sebuah kain, maka kain tersebut juga halal untuk digunakan oleh laki-laki. Ini tadi pakaian. Pakaian ada kondisi-kondisi yang halal pemakaiannya, haram pemakaiannya disebutkan telah kita lewati. Nah, sekarang pakaiannya bukan sutra, pakaian biasa saja. Dari katun, dari kapas, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada tambahan di dalamnya, ditambah dengan kain sutra. Bukan benar ya? Ditambah dengan kain sutra. Kamu boleh mengatakan, wa yahillu ma turrida au turriba biharirin. Nah, sekarang bukan ibrisam, biharirin. Dihalalkan baju yang bukan sutra, namun ditambal. Nah, ini kata-kata turriza dengan turriba beda. Turriza adalah kain sutra ditambal di baju tersebut. Maksudnya ditambal memang ditempelkan di baju tersebut. Bukan kata-kata ditambal, kalau ditambal mungkin ada robek. Enggak. Ditempelkan di baju tersebut. Auturifa, kalau turifa bukan ditempel di baju, tapi di ujung baju. Baik kerah, di ujung kerah ini, ataupun di ujung lengan, ataupun di ujung bawah, ataupun di ujung sorban. Baik. Biharirin katrol adat. Boleh yahillu ditampak ditempel ataupun dijahit di ujung baju dengan kain sutra qatrul 'adah sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan adat kebiasaan pemakaian baju seperti itu. Nah, dari perkataan ini seakan-akan lebar ataupun banyaknya kain sutra yang dipakai dengan dalam tempelan ataupun yang dijahit di ujungnya, kedua-duanya boleh kalau dipadri hajah. Namun dalam syarah disebutkan ini ternyata beda. Memang ucapan ini seakan-akan sama hukumnya antara turriza dengan turriba. Ternyata di syarah disebutkan beda. Kalau tiroat yang ditempel itu hanya dihalalkan di qadri arba aqwabir. Hanya dihalalkan kalau turiza ini, tempelan di tengah-tengah bajunya itu, maka dihalalkan cuma kain sutranya besarnya sebesar 4 jari jemari yang ukurannya sedang. Nah, Anda belum tahu sekarang yang dimaksud 4 jari ini, apakah lebarnya sedangkan panjangnya terserah, atau lebar dan panjangnya harus 4 jari. Baik, tolong dicarikan biar untuk berikan faedah kepada kita. Cuma yang melihat gitu aja, bi qadri arba'a thawabin. Berarti seakan-akan dari sini yang Anda pahami bahwasanya panjang dan lebar memang harus begitu. Tidak boleh panjang lebih daripada 4 jari. Sedangkan turriba, taraf, ujung pakaian, ini yang dibolehkan dipakai dengan dijahitkan kain sutra di qadril hajah. Seperti di ujung kerah misalnya, di ujung lengan, di ujung sorban, ini dibolehkan. Kenapa dibedakan? Dalam kerah disebutkan. Karena biasanya yang tempelan itu untuk zinah, untuk perhiasan. Maka hanya dibolehkan 4 jari saja. Sedangkan ujung-ujung yang tadi itu dibutuhkan karena emang dijahit karena emang dibutuhkan. Baik, yang inilah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW jubahnya beliau itu ada ujung-ujungnya, ada ujung kerahnya dan ujung bawahnya ada dari ditambal dengan dijahitkan sutra di ujungnya. Adapun kalau untuk tempelan itu hanya boleh 4 jari. Baik, dan sekarang sudah selesai dengan kain sutra. Baik. Walubsu, dan dihalalkan juga, mesti di dalam konteks penghalalan. Walubsu taubin najisi fi ghairi shalah wa nahbiha. Baik. Dan dihalalkan juga, dihalalkan juga untuk memakai baju yang bernajis. Fi ghairi shalah, di luar sholat, wa nahwiha, dan di luar amalan-amalan yang dibutuhkan taharah di dalamnya, taharah dari najis. Baik. La jizzi kalbin, walaupun boleh menggunakan yang bernajis, tapi kulit anjing dengan kulit babi itu tetap tidak boleh, walaupun di luar sholat. Illa li daruratin, kecuali kalau darurat sekali, butuh, mendesak sekali. Kalau tidak kita gunakan, celaka. Kapan cerita kita? Seperti ketika ada panggilan untuk perang, kita harus pakai itu, kan tidak ada baju yang lain, kita harus pakai itu untuk maju ke medan perang, maka itu dibolehkan, walaupun harus memakai kain dari ataupun jubah ataupun baju dari kulit anjing ataupun kulit babi. Baik. Nah, begitu juga diharamkan juga jildul maitati fil afah. Disebutkan ini wa yahrumu fi halil ihtiyar. Diharamkan juga mati dalam la jildal kalbi, berarti tidak dihalalkan. Begitu juga wa kaza la jildul maitati fil afah. Seperti ini berarti tidak juga dia, dan juga tidak dihalalkan juga memakai kulit bangkai. Berarti yang apa ini? Yang belum disama. Fil afah, pendapat yang paling kuat. Jadi tidak boleh memakai kulit dari kulit bangkai yang belum disama. Belum di? Kulit bangkai yang belum disamak, ataupun yang kulit kambing, kulit anjing ataupun kulit babi, tidak boleh, tetap tidak boleh dipakai kecuali darurat. Berarti yang boleh apa? Baju yang kena najis, baju selain ini, baju-baju yang suci yang kena najis yang boleh digunakan. Sedangkan kulit bangkai ini barang-barang najis aslinya. Baik. Wa yahillu al-istisbah, dan dihalalkan juga menyalakan lampu ataupun menyalakan api yang bahan bakarnya adalah dari minyak yang najis. Istisbah, menyalakan misbah, lampu yang minyaknya adalah dari bahan bakarnya dari minyak yang bernajis. Baik najis itu adalah najis aslinya, berarti minyak bangkai misalnya, minyak dari lemak bangkai, ataupun najis yang terkena najis, bukan aslinya najis, misalnya minyak kelapa, namun kejatuhan najis, kejatuhan tikus misalnya, mati tikus itu dan berubah menjadi bernajis, ini juga dihalalkan menggunakan sebagai lampu. Cuma ini dalam syarat disebutkan makruh hukumnya. Dan asap yang keluar dari api ini, yang pada dasarnya, pada bahan bakarnya adalah dari benda yang najis, asap yang keluar merupakan najis yang makfu, najis yang dimaafkan kalau sedikit. Kalau sedikit. Ya, cuma tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Karena masjid adalah tempat yang harus dilindungi dari najis. Sampai itulah disebutkan di dalam syarah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam sholat Idul Fitri. Insyaallah mulai sholat Idul Fitri sampai sholat Istisqa, Qusur, Istisqa, tidak banyak yang masalah, yang aneh-aneh ataupun yang sulit, sholat kita bisa dengan cepatnya untuk menyelesaikan ini. Baik, silakan baca. Babu salatil aidaini hiya sunnatun. Baik, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Baik, ada pendapat yang dhaif dalam pendapat mazhab Syafi'i adalah hukumnya fardu kifayah seperti sholat jamaah. Cuma ini dhaif. Wasusra'u jama'atan, disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Taib. Dan juga disyariatkan selain berjamaah, boleh nggak kita lakukan sendiri? Boleh-boleh saja. Taib. Karena hukumnya cuma sunnah tadi keluar kan? Jadi kalau sendiri, boleh-boleh saja, tapi tanpa khutbah. Karena siapa yang mau dengar? Wal abdi wal mar'ati wal musafir juga disunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah ini. Waktuha ma baina thulu'i syamsi wa zawaliha. Baik, waktunya adalah antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Baik, sampai waktu zuhur. Baik, walaupun dari awal terbitnya matahari sudah boleh, akan tetapi dianjurkan, lebih disunnahkan, diakhirkan sedikit sampai tertafi'a syamsu, sampai matahari benar-benar sudah tinggi qadra rumhin, karumhin, seperti setinggi tombak. Itu di dalam syarat disebutkan berapa? 7 hasta dari arah pandangan kita kira-kira. Kalau kira-kira itu seperti ada 7 hasta dari arah ufuk. Allah Allah bagaimana pengukurannya Allah Allah. Cuma ada disebutkan bahwasanya ini adalah namanya waktu duha. Baik. Wahiyya raka'atani yuhrimu bihima. Baik. Yuhrimu bihima. Ini biha. Baik, tidak apa-apa. Wahiyya raka'atan. Salat id itu jumlahnya 2 rakaat. Baik. Maka salat apa? Yang pertama dimulai tetap dengan takbiratul ihram. Baik, dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram langsung membaca doa iftitah. Apa doanya? Allahumma ba'in baini wa baina khotaya. Setelah kalau mazhab Syafi'i apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samaa'a. Baik. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian melanjutkan dengan 7 takbir. Berarti jumlah semuanya berapa? Dan aku tulakan yang pertama berapa? Nah inilah silap dengan mazhab Hambali. Baik, inilah silap dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan 7 termasuk takbiratul ihram. Kalau Syafi'i 8 dengan takbiratul ihram. Ini menurut anak lah seperti silapnya jumlah anak tangga. Sama tuh, kalau misalnya jumlah anak tangga berapa? Misalnya kita anak seperti ini. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, sudah. Ini kelas. Ya? Tapi ada kesan tangga juga. Ini menurut anak jumlahnya. Hadisnya seperti itu. Baik. Yang itu mengingat kulirin kaini ke ayat yang mu'tadilatin. Baik. Kemudian setelah takbir yang tujuh ini, maka di antara 2 takbir yaqif, maksudnya tidak langsung Allahu Akbar, tidak langsung seperti itu, Allahu Akbar, ada diam sedikit ke ayatin mu'tadilatin, seperti membaca ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Nanti jaraknya, bacaannya disebutkan apa yang bagusnya dibaca. Nah, yang jelas tidak langsung mutawalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Itu namanya yaqif, berhenti di antara 2 takbir sekadar seperti membaca ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, di dalam berhentinya itu apa yang dilakukan? Yuhallil membaca la ilaha illallah, ataupun yukabbir membaca Allahu Akbar, atau yumajjid. Apa baca tajjid? Alhamdulillah. Majid apa? Alhamdulillah ya. Baik. Nah, tetapi lebih dianjurkan apa yang dibacakan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini yang lebih dianjurkan. Membaca ini lebih dianjurkan. Untuk membaca yang lain, tasbih yang lain, zikir yang lain, tidak mengapa. Setelah takbir yang ke-8, dari takbiratul ihram, dengan tambahan 7 takbir tadi, kemudian langsung membaca. Ini tidak usah tasbih lagi sini. Yang dilanjutkan tasbih tadi antara dua saja. Satu antara satu, dua, dua, dua dengan tiga, tiga dengan empat. Begitu tujuh, apa yang dilakukan? Ya ta'awwadz, membaca a'udzubillah, kemudian yaqra', baca apa? Al-Fatihah dan membaca ayat, membaca surah. Wa yukabbiru fi tsaniyati khamsan qabla al-qira'ah. Kemudian di rakaat kedua berapa kali takbirnya? 5 kali. Selain takbir ketika bangun. Bangun dari sujud, Allahu Akbar selain ini. Kemudian takbir 5 kali. Wa yarfa'u yadayhi fil jami'. Dan menurut mazhab Syafi'i disunnahkan mengangkat tangan di takbir-takbir yang tadi. Dan juga disebutkan meletakkan kedua tangan di dada. Seperti salat biasa yang lain itu ketika sedang membaca surat di salat yang lain. Walat nafardan wala ba'dan. Dan takbir-takbir tambahan ini yang 7 di awal dan 5 yang di rakaat kedua bukan wajib. Wala ba'dan dan juga bukan sunat ab'ad. Yang kalau ditinggalkan sujud sahwi. Berarti sunat apa dia? Sunat hayat. Kalau memang dilupakan, terlupa membaca 7 takbir ini ataupun 5 takbir yang kedua, wa syara'a fil qira'ah dan langsung memulai qira'ah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, misalnya langsung membaca al-Fatihah, fatat sudah hilang waktunya. Tidak perlu mengulang lagi. Tidak perlu diulangi lagi takbir yang tadi. Karena sudah terjadi hilang waktu untuk takbir. Sudah masuk kepada rukun Al-Fatihah. Cuma pendapat tadi dari Imam Syafi'i, dia tetap mentakbir tambahan tadi 7 dengan 5 sebelum dia rukuk. Cuma ini pendapatnya, pendapat tadi yang tidak dipakai lagi. Yang benar, tidak usah takbir lagi. Karena dia sudah masuk ke rukun Al-Fatihah. Baik. Wayaqra'u ba'da al-Fatihah apa yang dianjurkan membaca dalam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha? Rakaat pertama dianjurkan membaca surat Qaf. Lengkap. Di rakaat kedua dianjurkan membaca surat apa? Apa tuh sini? Rakaat pertama. Oh. Ya, anda baca apa bilang apa tadi? Ya kan belum kan? Baik. Pada rakaat kedua membaca iqtarabat secara lengkap. Pada keduanya dibaca secara lengkap. Baik. Dibaca dengan cara jahran. Walaupun ini sholat di siang hari. Karena kebanyakan sholat siang hari, semuanya sirran. Tetapi yang sholat ini dibaca jahran. Baik. Dan disunnahkan, ini ujian, bukan wajib ya, disunnahkan dalam setelah sholat Id ini, Idul Fitri atau Idul Adha, melaksanakan 2 khutbah. Bagaimana 2 khutbah ini? Rukun-rukunnya seperti rukun khutbah Jum'an. Apa itu? Alhamdulillah. Salawat ala Rasulillah. Wasiat taqwa. Al-Qira'ah fi ahadihima. Ad-Dua fi as-Saniyah. Di rukun-rukunnya. Baik. Ya apa yang dibacakan dalam khutbah ini? Yang dibacakan adalah diajarkan kepada mereka dalam salat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri tentang zakat fitrah. Tentang dan dalam khutbah Idul Adha tentang penyelenggaraan udhiyah. Baik. Penyelenggaraan kurban. Baik. Dibukanya khutbah yang pertama dengan membaca 9 kali takbir. Dan pada khutbah yang kedua dibaca dengan dibuka dengan 7 kali takbir secara berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak berhenti-berhenti. Allahu Akbar, baca khutbah, kemudian Allah tidak tadi wilaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali yang di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua. Baik. Wayundabul ghuslu. Baik, disunahkan mandi untuk menghadiri ataupun untuk menyambut hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha. Wayadul waktu binisil laili. Ya boleh, sudah mulai boleh untuk mandi untuk hari Idul Fitri atau Idul Adha malam harinya setelah tengah malam. Nah, ini sudah mulai masuk untuk dibolehkan mandi, disunahkan mandi Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi pertama dikembang ya. Ada pendapat yang baik mengatakan mandinya mulai dari subuh. Dan disunahkan juga memakai minyak wangi, parfum, dan berhias diri untuk menghadiri salat. Seperti menghadiri salat Jumat. Baik, sebagaimana kita katakan, malah dianjurkan kita punya baju khusus untuk salat Jumat dan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang tidak pernah kita pakai selain untuk itu saja. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Itu mengerjakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di masjid lebih afdal. Baik, kenapa Rasulullah mengerjakan di luar? Karena masjidnya kecil. Seandainya ada masjid yang mencakup bisa mengumpulkan seluruhnya, maka lebih afdal di masjid. Baik. Waqila, ada pendapat yang mengatakan Imam Dhaif dan Madzhab Syafi'i di tanah lapang, di shahra, di padang pasir. Illa li udhrin, kecuali kalau tidak bisa baru di masjid. Cuma ini pendapat Dhaif. Baik, nah para imam yang apabila dia keluar ke padang pasir atau keluar ke padang ke tanah lapang, maka dianjurkan bagi imam yastakhlifu man yusalli fil masjid bidhafah. Maka dianjurkan untuk ada orang yang mewakili dia untuk sholat mengimami orang-orang yang lemah yang tidak mampu keluar ke tanah lapang untuk sholat di masjid. Nah, dianjurkan seperti ini. Ada wakilnya, wakil imam. Kamu tinggal di masjid aja. Sholat sama orang-orang yang lemah. Wanita-wanita lemah yang tidak bisa keluar. Orang-orang buta dan orang-orang. Ya, pokoknya mereka tidak bisa keluar ke tanah lapang. Maka dianjurkan untuk mewakilkan imam. Nah, di antara sunnahnya juga wayadhhabu fi tariqin, pergi salat Id dari satu jalan ketika dia pulang dari jalan yang lain, di antara sunnahnya. Dan diharapkan ataupun disunnahkan datangnya awal-awal, bahkan kalau bisa habis salat subuh jangan beranjak, tetap tunggu sampai didirikan salat Idul Fitri. Mubakiran itu dianjurkan. Bagi siapa? Bagi para jamaah. Sedangkan imam. Baik. Nah, sedangkan imam lebih baik datangnya ketika mau sholat. Baik. Ketika mau sholat, bukan dengan waktu tunggu di masjid dia. Kalau dia pulang, ketika dia mau dirikan sholat baru dia datang. Ini dianjurkan bagi imam. Wa yu'ajjilu fil adha, maka di sunnahkan agar sholat Idul Adha lebih dicepatkan penyelenggaraannya dibandingkan sholat Idul Fitri. Yang penting mulai sudah masuk waktu, yaitu setelah terbit matahari. Nah, Imam Nawawi menambahkan sunnah-sunnah yang ada, yaitu beliau mengatakan disunnahkan untuk makan dulu ketika sebelum menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Jadi habis subuh, sebelum waktu sholat, kita dianjurkan makan dulu. Apa ini hikmahnya? Isyaran lil fitri. Kita nunjukkan bagi orang yang ikhlaskan, ini saya sekarang mau berbuka puasa. Kenapa? Karena hari ini diharapkan berpuasa. Kita tunjukkan. Karena kalau kita cuma tidak makan, walaupun niat kita tidak berpuasa kan nggak kelihatan. Jadi kelihatan kita sudah benar-benar kita berbuka puasa, tidak berpuasa pada hari itu. Nah, adapun pada hari Idul Adha disunnahkan jangan makan dulu. Kenapa? Makannya nanti kalau sudah disembeli. Tapi biasanya kita makan zuhur ya. Sudah nunggu-nunggu belum makan pagi itu zuhur belum makan. Setelah yang nyate itu kelamaan. Nah, di antara sunnahnya adalah berangkat menuju tempat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan cara berjalan dengan tenang. Bisa kinatin, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Wala yukrahun naflu, dan juga tidak dimakruhkan melaksanakan sholat nafilah sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha didirikan. Kenapa? Karena waktunya waktu boleh sholat. Lihatlah imam, selain imam. Kenapa? Karena imam begitu datang langsung sholat. Kalau dianjurkan imamnya datang, pas hendak dilaksanakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan. Kita sebut. Wallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.